Awal mula deh, kamu itu baik hati. Hantom ta bantah, puyang ku pegang, tak dengar sabe. Pakan deh jino, kamu lai tak merawe. Abang pegaa, tak temedawa, ade pegabe. Dikit-dikit kamara, ini itu ogah, tak sanggup ku petimangle. Abang sakit ule, macam dekat pegah, tak sabadang jet ke toke. Mandung ku beli singa ke ade, ong wate, abang kataya. Kapal pesiar kita de berlayar, tanyo arong samudra. Awal mula deh, kamu itu baik hati. Hantom tak bantah, puyang ku pegang, tak dengar sabe. Dikit-dikit kamara, ini itu ogah, tak sanggup ku petimang le. Abang sakit ule, macam ni tak pegang, tak sabadang jet ke toke. Mandung ku beli singa ke ade, ong wate, abang kakaya. Kapal pesiar kita deh berlayar, tanyo arong samudra. Kapal pesiar kita deh berlayar, tanyo arong samudra. Damn it.